saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Setelah kita meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, dan kita mengingkari bahwa itu bukanlah perkataan manusia, dan alhamdulillah jika Allah beri kita taufik untuk membaca Al-Quran, bahkan mentadaburi Al-Quran, namun tugas kita belum selesai sampai di situ. Yang paling penting, Allah, tujuan dari Allah turunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Itu adab yang terpenting, mengamalkan Al-Quran. Dan tidaklah Allah turunkan Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tapi sebagai pedoman hidup. Diamalkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, di berbagai macam bidang, sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Yang dengan mengamalkan Al-Quran ini, Allah puji orang tersebut. Sebagaimana Allah puji orang-orang terdahulu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang kami beri mereka Al-Kitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, yang mereka mentilawahkannya dengan sebenar-benarnya tilawah. Yang kata Ibnu Abbas, "Ayyattabi'unahu haqqa tibai." Maksud tilawah di sini bukan sekedar membaca, tapi mengikuti Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, yuhillu halalah, wa yuharrimu haramah, wa yattabi'uhu haqqa tiba'ih, wa la yata'awwaluhu ghaira ta'wilih. Menghalalkan apa yang halal di Al-Quran, mengharamkan apa yang haram di Al-Quran, dan mengikuti Al-Quran sebenar-benarnya, dan tidak mentakwilkan Al-Quran bukan dengan takwilan yang sebenarnya. Ya, dengan mengamalkan Al-Quran, baru di situ kita bisa selamat dengan Al-Quran tersebut. Kaum muslimin salah memahami hadis Nabi SAW. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Untuk mendapat syafaat dari Al-Quran cukup membaca saja. Baca, karena Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran datang memberi syafaat bagi pemiliknya, orang yang membacanya. Ketahuilah jamaah Jum'ah bahwa syafaat ini tidak bisa diperoleh kecuali dengan mengamalkan. Karena dalam lafaz hadis Nabi SAW yang lain yang menjelaskan hadis ini, bahwa yu'ta bil Qur'an wal ahluhul ladzina kanu ya'maluna bih. Allah datangkan Al-Qur'an sebagai pemberi syafaat, wa ahluhu, dan pembawa Al-Qur'an, alladzina kanu ya'maluna bih, dan orang-orang yang mengamalkannya. Jadi ada syarat beramal baru bisa Al-Quran tersebut sebagai pemberi syafaat. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.